السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat sehat. Dan kalau ada yang sakit, masih diberikan nikmat untuk bisa belajar dan beraktivitas. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat ilmu, nikmat iman adalah nikmat yang benar-benar akan merubah peta kehidupan kita. Akan merubah peta kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan. Dan ini yang harus kita syukuri dibanding sebatas materi dunia. Sebatas materi dunia. Imam Ahmad itu jemaah pernah menyampaikan kepada anaknya tentang hakikat materi dunia. Kata beliau, qaliluha yujza atau qaliluha yujzi wa kathiruha la yujzi. Sedikitnya dunia itu cukup bagi kita. Dan seringkali justru banyaknya dunia itu yang bikin kita gak cukup. Banyaknya dunia itu justru seringkali bikin kita gak cukup. Jadi maksud beliau itu, kita tuh sebenarnya hanya butuh sedikit dari dunia untuk menjalankan semua roda kehidupan kita, untuk membuat kita selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Dan justru seringkali membuat kita tergelincir adalah ketika nafsu untuk memperbanyak, memperbanyak, memperbanyak. Beda sama ilmu dan iman. Semakin banyak, semakin tenang, dan semakin menyelamatkan. Semakin banyak, semakin mencukupi. Nanti kita akan bahas khusus hal ini bi'idznillah ta'ala dalam kajian kali ini. Maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan ilmu dan iman. Lalu berikutnya, marilah kita membuka majelis ini juga dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena keikutsertaan kita di majelis ini bersama Radu Solehin ini gak mungkin bisa kecuali pertolongan dan taufik dari Allah. Belum lagi ini bukan hanya sekedar hadir atau mengikuti kajian, tapi ini berkaitan dengan pemahaman yang benar dan pengamalan dari setiap ayat atau hadis. Mungkin kita diberikan kekuatan untuk belajar dan mengikuti kajian, tapi pertanyaannya, apakah kita sanggup mengamalkan hadis-hadis tersebut? Apakah kita sanggup mengamalkan ayat-ayat itu? Mengamalkan itu butuh kekuatan. Dan kekuatan hanya bisa kita miliki dengan pertolongan. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu jamaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, kondisi susah, kondisi sulit yang dialami oleh banyak orang, salah satu kuncinya marilah kita tanamkan dan kuatkan kembali, dan kita ingat kembali status kita sebagai seorang hamba. Tanamkan dan kuatkan syahadatain la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ingat lagi bahwa kita ini hamba jemaah. Nah, hamba itu tugasnya itu mengabdi, beribadah, dan menjalani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Maka insya Allah semua akan menenangkan. Dan pada saat kita beramal, jangan lupa bahwa kita butuh contoh, kita butuh kudwah, kita butuh bimbingan dan tuntunan. Dan itulah sosok Rasulullah SAW. Maka marilah kita mengikuti beliau dan tentu saja bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan ahlul bait, seluruh umat sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi dengan buku yang sangat fenomenal, sangat mencerahkan dan menyadarkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, buku yang paling diterima oleh umat dari zaman ke zaman setelah Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita masih dalam bab Al-Mubadarah, bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Hadirin yang Allah muliakan, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ketujuh, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi. Mari kita bersama beliau radhiyallahu ta'ala an. Kita mulai, bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Waqala al-imam an-Nawawi rahimahullah, berkata al-imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga, dan merahmati seluruh kaum muslimin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Badiru bil a'mali sab'ah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah dalam beramal, bersegeralah dalam beramal. Kita masuk ke terjemahannya, biar saya yang baca bahasa Arabnya. Badiru bil amali sab'ah, bersegeralah dalam beramal sebelum datang tujuh perkara, sebelum datang tujuh perkara. Jadi kita disuruh cepat-cepat beramal sebelum datang tujuh perkara. Apa tujuh itu? Hal tantadiruna illa faqra munsiya. Apakah kalian harus menunggu dulu, menunggu amal sampai datang kemiskinan yang melupakan? Jadi tidakkah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakannya? Tidaklah. Kenapa kalian gak beramal? Apakah mau nunggu kemiskinan dulu yang melupakan? Auginan mukgiya, atau kekayaan yang membuat kita melampaui batas. Au maradan mufsida, atau penyakit yang merusak kehidupan kita. Au mautan mujahiza, au haraman mufnida, atau masa tua yang menghilangkan atau melemahkan akal sehat. Au mautan mujahiza, atau kematian yang mendadak. Au dajjal fasyarrun ghaib yuntawar, atau dajjal yang merupakan sejahat-jahatnya sosok, yang walaupun sekarang masih ghaib, kata Nabi, tapi dia pasti datang, jadi ditunggu gitu loh, karena dia pasti datang. Awisa'ah fasa'atu adha wa amar, atau kalian nunggu hari kiamat yang merupakan musibah terbesar dan musibah terpahit. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis hasan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini divalidkan oleh sebagian ulama dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin serta para ulama ketika membahas atau melewati hadis ini, mereka menjelaskan faedah-faedah yang sangat penting, mutiara-mutiara hikmah yang hendaknya kita renungkan. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk langsung di dalam hadis ini. Nabi SAW kembali mengingatkan kita untuk bersegera, untuk bersegera, bersegera beramal sebelum datang tujuh perkara. Bersegera beramal sebelum datang tujuh perkara, dan pesan ini jelas sebagaimana pesan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan sebagainya sudah kita bahas. Ini seperti pesan surat Al-Baqarah 148 yang sudah kita bahas itu, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba mengerjakan kebajikan. Ini adalah pesan surat Ali Imran ayat 133 yang sudah kita kaji. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini juga pesan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera mengejar kebaikan demi kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkannya dengan segera. Mereka adalah orang wa hum laha sabiqun, mereka orang-orang yang terdepan, jemaah. Jadi mereka itu orang-orang yang terdepan kalau berbicara amal soleh. Mereka orang-orang yang terdepan kalau bicara tentang ibadah. Kalau bicara tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Mereka selalu menjadi yang terdepan. Nah, karena mereka menjadi yang terdepan, mereka senantiasa beribadah sebelum tujuh perkara ini. Sebelum tujuh perkara ini. Ini PR kita, pokoknya usahakan kita beramal dan beribadah sebelum tujuh perkara ini. Sebelum tujuh perkara ini, mari kita langsung masuk yang pertama aja, jemaah. Yang pertama, sebelum fakran munsia, kemiskinan yang melupakan, kemiskinan yang melupakan. Hadirin Allah muliakan, kemiskinan itu gak mudah. Kemiskinan itu atau kefakiran itu gak mudah. Kita gak pernah meremehkan kemiskinan dan kefakiran. Hadis ini menyebabkan, karena kefakiran dan kemiskinan itu bisa melupakan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan dan kefakiran itu bisa membuat orang tidak ibadah. Tidak ibadah. Tidak beramal soleh. Dan seringkali lupa. Karena harus mencari rezeki dan kehidupan. Dan ini yang menakutkan, jemaah sekalian. Dan itu real. Betapa banyak saudara kita yang gak bisa sholat tarawih di bulan Ramadan. Kenapa? Harus masuk kerja. Ketika diajak, mereka hanya bergumam, "Anda enak, diberikan harta oleh Allah." Kalau kita harus lembur, bos kita udah ultimatum, Ramadan kali ini Anda harus pulang jam 9, lembur. Dan kita gak punya apa-apa. Kita seringkali gampang memvonis, "Oh, dia tuh hanya memprioritaskan dunia." Tapi ada satu dua orang tuh emang gak bisa, harus dia kerja. Ada banyak orang gak bisa i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena dia gak punya uang. Kalau hari malam ini gak kerja, malam ini gak juara, gak bisa makan keluarganya. Dia pengen banget i'tikaf. Pengen sekali, tapi dia gak punya uang. Ada orang yang sibuk banget, karena dia harus cari makan untuk dia dan keluarganya. Sehingga dia lupa baca Quran pada hari itu. Lupa. Malamnya dia duduk termenung, kenapa saya gak baca Quran hari ini? Ternyata sibuk warawiri, jamaah. Kemiskinan itu gak mudah. Bisa sering melalaikan dan melupakan kita. Dan ini kita rasakan, khususnya yang pernah hidup miskin. Khususnya yang pernah hidup fakir. Sebagian orang yang dari kecil udah kaya gak pernah ngerasain. Bersyukurlah, karena gak mudah, jamaah. Ada orang-orang tuh yang harus keluar dari pondoknya, keluar jadi santri, jadi santriwati. Dia bisa masuk pondok, dia bisa belajar agama setiap hari bersama Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari bersama buku-buku para ulama. Sampai pada suatu hari orang tuanya suruh pulang. Karena gak ada duit lagi, jamaah. Punya uang. Disuruh bantu orang tua di kampung. Suruh bantu orang tua. Akhirnya dengan berat hati, ia keluar dari pondoknya dalam kondisi menangis. Tapi apa mau dikata? Kefakiran dan kemiskinan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah, tentu saja. Tapi bukankah salah satu hikmahnya kita harus banyak bersyukur? Oleh karena itu, karena kefakiran itu bisa melupakan kita dari ibadah dan dari amal soleh, maka sebelum kita mengalami, dan semoga tidak mengalami, tapi sebelum fase itu Allah takdirkan untuk sebagian kita, karena memang gak semua, maka segeralah beramal, jamaah. Segeralah beramal. Karena seringkali orang yang gagal ketika menghadapi kematian, itu ketika dia gak siap. Dia gak siap. Perbekalannya belum cukup. Imannya belum matang. Makanya kan di sebagian tempat ada yang lebih memilih Indomie daripada iman. Ya kan? Lebih memilih Indomie daripada iman. Lebih memilih uang daripada akidah. Atau contoh seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, gimana menanggulangi sebelum fase itu datang? Perbanyak amal. Tuntut ilmu semaksimal mungkin, jemaah. Sehingga ketika laqadarullah letakdirkan seseorang itu fakir atau miskin, ilmu dan amalnya yang dia lakukan ketika dia dalam kondisi normal, itu akan membentengi iman dan ketakwaannya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam fitnah kemiskinan dan kefakiran. Masih ingat hadis yang sudah kita bahas, hadis Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi firkha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallahi firkha, kenalilah Allah ketika sedang lapang, kata Nabi SAW. Mumpung masih lapang, mumpung lagi ada uang, mumpung masih ada kuota, kenali Allah. Pelajari tentang Allah dan beribadah. Ini hal yang sangat penting. Jadi kenalilah Allah pada saat kita lagi punya uang, pada saat kita lagi lapang, agar apa? Agar Allah kenal kita. Kenal dalam arti bukan Allah gak mengetahui, kalau kita sebaliknya, Allah Maha mengetahui, tapi mengenal yang akan menolong, yang akan menjaga. Begitu juga kita tahu hadis tersebut, Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu, Allah akan jaga kita. Termasuk ketika kita laqadarallah berada dalam kemiskinan, berada dalam kefakiran, Allah akan jaga kita agar iman kita tidak tergerus, agar semangat ini enggak jatuh, enggak futur walaupun enggak punya uang, agar tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menggadaikan iman kita, bisa menghancurkan iman kita tersebut. Jadi itu dilakukan sebelum miskin, gitu loh. Usahakan sebelum miskin. Pak Ustadz, aku tuh dari lahir udah miskin. Nah, kalau begitu maka itu yang terbaik buat kita, dan kita pasti bisa melakukannya dan melewatinya. Dan hadis ini untuk sebelum kita sebenarnya. Generasi sebelum kita, orang tua, kakek, dan seterusnya. Karena kan itu janji Allah untuk menjaga. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ketika kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Wa kana abuhuma saliha. Bapak anak ini berdua ini saleh. Ternyata bapak keturunan ke atas ketujuh jamaah. Bukan bapak kandung langsung. Jadi Allah jaga tuh keturunan sampai tujuh dalam ayat tersebut, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas. Kan gitu ya. Makanya Allah suruh Nabi Khadir untuk membangun rumah mereka berdua, dua anak yatim itu. Jadi hadirin Allah muliakan, sebelum kondisi sulit, susah itu hadir, perbanyak beramal dan perbanyak bertakwa, berilmu. Gitu jemaah, biar Allah jaga. Makanya kita lihat deh, ini kondisi susah, ini pandemi, ini contoh. Ada banyak orang itu drop, jatuh, stres, depresi. Salah satu faktor utamanya apa? Jika orang mengalami hal demikian, faktor utamanya karena sebelum pandemi dia tidak mempersiapkan ini. Dia gak bersegera berilmu dan beramal, sehingga dia gak siap. Sehingga ketika badai itu datang, dia gak punya bekal. Allah gak jaga dia, Allah gak kenal sama dia, dan Allah gak tolong dia. Adapun orang yang sebelum pandemi berusaha bertakwa dari lubuk hati, bukan hanya casingnya aja, berusaha berilmu dan beriman, itu di pandemi ini sampai detik ini bisa bertahan loh. Bahkan bukan hanya bertahan, berkarya jemaah. Berkarya. Orang lagi jungkir balik, dia berkarya terus. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada aja rezeki, ditolong sama Allah. Makanya kan ini mengingatkan kita dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang sering kita sampaikan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." di akhir ayat tersebut, mari kita barang siapa yang bertakwa, di kedua baris terakhir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk dia, jalan keluar. Lalu ayat ketiganya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jadi kalau kita bertakwa, khususnya sebelum fase kemiskinan dan kefakiran, maka Allah akan kasih jalan keluar ketika kita jatuh miskin, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang gak pernah kita sangka-sangka ketika kita lagi susah tersebut. Maka jangan nunggu miskin untuk beramal. Mumpung lagi settle, mumpung lagi punya posisi, mumpung masih punya kedudukan, mumpung pintu rizki materi sampai hari ini dibuka sama Allah, yang lain nukik terjun kita naik, isi hari-hari kita dengan ilmu dan amal sebelum datang kefakiran. Ingat, kita udah bahas pertemuan yang lalu, hidup itu diputar sama Allah. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari-hari itu tuh diputar di tengah-tengah manusia. Itu surat Ali Imran. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Watilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Dan hidup itu kita putar. Kita di atas kan belum tentu tahun depan kita masih di atas. Kita hari ini banyak uang, belum tentu tahun depan kita banyak uang. Kita punya aset tahun ini, belum tentu tahun depan kita punya aset. Siapa yang menduga? Siapa yang menduga ada pandemi? Dan banyak orang tahun lalu masih banyak uang, masih punya mobil, masih plesiran. Sekarang mereka punya apa-apa.